Ini ada pertanyaan, apakah Ustadzul Akmal sejalan dan satu pemahaman dengan MLM Dzulqarnain? Sama siapa saja kalau dia. Yang penting bermanfaat untuk dirinya. Ya. Dzul Akmal ini Masya Allah. Ya itu. Sampai Ustaz Abdul Hadi Lahji yang sekarang di Singaraja. Itu kan kadang-kadang ke tempat masyayikh. Kita sering ke masyayikh itu ya. Ya ada di situ. Mesti ada yang diislahkan. Setiap tahun. Ya. Itu Dzul Akmal mesti terjadi terdakwa. Diadili terus. Bermasalah dengan ini. Sampai Ustaz Abdul Hadi ini mengatakan ini menukil aja saya cuma ya. Mal-mal. Ya. Kamu jadi pasien tetap. Karena banyak problem, banyak masalah memang. Subhanallah. Kalau mentahdir itu subhanallah. Ehwa masih baru belajar ya. Yang seharusnya dibimbing, diarahkan. Ya. Mudah bagi mereka tahdir itu ya. Ditahdir, tahdir, tahdir. Ucapannya luar biasa. Ya. Iblis. Subhanallah. Subhanallah. Kalau muamalah enggak usah bicara ya. Kalau mau malah enggak usah bicara, terlalu banyak sudah. Anak ke sana itu ke Riau, subhanallah. Yang laporan itu, aduh, sumpah, sudah tahu. Sebelum anak kenal antum, sudah tahu. Pernah ke sini memang, ke Jawa dulu. Subhanallah. Nah ini Dzul Akmal, tahdirnya itu tidak di atas ilmu. Di atas manfaat. Manfaat dirinya. Antum perhatikan coba. Ya. Kalau satu man kalau sudah mentahdir, ya tidak akan berubah kecuali dia tobat. Nah. Betul-betul tobat. Tidak ada lagi sudah. Ya. Bukan kalau datang kemudian dia tidak apa-apa, maaf-maaf sudah. Tidak, bukan itu. Nah. Ya kalau dalam mal ini tergantung kepentingan. Ya. Dulu Masya Allah akrab sama Dzulqarnain, Abdul Bar, sama Ja'far Soleh. Merangi Ustaz Luqman semuanya. Masya Allah. Ketika ribut, ya mereka itu sebetulnya ribut. Masing-masing mereka itu ribut itu ya. Cuma untuk menyerang Ustaz Luqman, sepakat. Nah inilah. Bersatu untuk menyerang Ustaz Luqman. Nah ketika ada keributan, der, pecah mereka nih. Baru ya. Dai yang ikhlas itu adalah Ustaz Luqman. Padahal mentahdir lah ya. Lah kenapa memberikan pujian? Padahal Ustaz Luqmannya dari dulu gitu-gitu terus. Nah. Inginnya supaya bisa bergabung sama Ustaz Luqman. Lah, tapi enggak dirubah, akhlaknya enggak dirubah. Manhajnya kayak gitu masih. Memuji Ustaz Luqman, menurut dia kepinginnya bisa bergabung sama Ustaz Luqman. Tetapi Ustaz Luqman bukan tipe anak kecil, dikasih permen, nurut. Karena tidak berubah, ya enggak mau. Kemudian ditahdir Dzulqarnain, wah habis-habisan sudah. Lah tiba-tiba kumpul lagi. Ini Dzul Akmal ya. Jadi tahdirnya tidak di atas ilmu. Di atas kepentingan pribadi. Dan ini kalau antum tahu, tanya aja kepada orang-orang yang di Riau sana. Yang sudah ngerti dakwah ini. Di sana subhanallah. Mereka kehausan terhadap ilmu. Kepengen ngundang ustaz-ustaz dari Jawa. Tapi Dzul Akmal menghalangi mereka. Ini Dzul Akmal. Menghalangi mereka. Ya kalau ustaz-ustaz ke sana menyampaikan hak, ketahuan kebatilan mereka. Itu yang dikhawatirkan. Dan itu sekarang sudah terkuak. banyak ditinggalkan. Sudah bil akmal sudah banyak ditinggalkan. Kecuali orang-orang yang sudah ya mau di gitu sama bil akmal atau di diginikan. Ini. Subhanallah, ini tentang Dulakman. Dan subhanallah ketika daurah selipi, subhanallah. Ustaz Lukman dulu ngisi di selipi, pas kebetulan Dulakman juga mau ngisi di mana itu? Amwa apa-apa di Depok ini. Panitia dihubungi. Dulakman nyuruh orang lain. Dah, sekarang diliburkan aja lah. Biar gabung sama Ustaz Lukman. Kelihatan kan bagus ya? Bagus kan? Sudah biar menyatu di selipi semuanya. Enggak usah di depo, sudah ke selipi semuanya. Masya Allah, bagus kelihatannya. Tapi di balik itu, panitia dihubungi oleh seorang, ya utusannya Dul Akmal ini. Ustaz Dul Akmal kepingin ngisi bersama Ustaz Lukman di selipi. Ustaz Lukman enggak mau. Enggak mau yang tipe-tipe seperti itu. Sampai berubah dulu. Dan nulis sudah taubatnya kini. Masya Allah. Dinasehatin. Ustaz Lukman datang ke sana. Dinasehatin. Bahkan Syekh Bukhari menambahkan. Ya, itu ada yang kurang itu. Dua hal yang kurang. Dan itu yang penting. Harus tulis dalam taubatnya. Syekh Bukhari menyatakan. Yaitu tentang masalah. Kadibnya dia. Harus diakui dia dusta. Dusta atas nama ulama lah ya. Yang kedua, guru dia dalam dakwah ini. Satuman menyampaikan. Lemah lembut Satuman ini ada Syekh Bukhari menyatakan gini. Ditulis. Wah, nulis dia. Ya. Nyatakan dirinya ini kadab guru. Ya. Nah. Itu surat taubatnya dia nih. Ditulis. Wah, senang dan nulis ya. Padahal Satuman tuh anak baca. Satuman kadang tak ingatkan. Satu man dek-dekan aja begini. Tulis sama dia tulis. Syekh Lukman. Gitu, ditulis Syekh Lukman. Lah saat ini nulis Syekh Lukman. Ah, iya. Anak gak ngomong Syekh lah ya. Gitu. Tapi dia nulis pakai Syekh. Yang ngomong Syekh Lukman, ah Lukman gitu lah. Subhanallah. Ngakui. Dan dinasihatin. Antum, jangan tahdir-tahdir. Yang orang-orang memang gak pantas tahdir, jangan ditahdir. Suruh rujuk dan diingatkan di sana ada Ustaz Faisal ditahdir sama Dul Akmal, ditanya tidak ada hujah, tidak ada hujah, maka harus dicabut gitu loh ya. Tapi sampai sekarang nggak dicabut, apalagi sekarang subhanallah ya, sekarang seolah-olah dia itu bukan ahli tahdir. Mengkritik ustaz-ustaz yang sekarang ustaz mentahdir orang-orang yang berhak untuk ditahdir. Delapan mengomentari apa itu ngisi kemana-mana tahdir ya. Mulutnya bocor sama tahdir kata Dulakmalnya. Kemana-mana bicara tahdir. Subhanallah. Nah, padahal dia sebelum itu sudah mentahdir. Bahkan baru-barusan ini juga mentahdir juga. Mentahdir Ustaz Abu Hammam yang ada di Riau itu. Di Pekanbaru. Inilah Dul Akmal. Ini banyak ini kalau mau ditanya. Mungkin cukup sampai di sini dulu. InsyaAllah kalau ada waktu. Kita sampaikan bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.